Bismillah Ustadz, bolehkah jadi reseller agen? Kita tawarkan barang dulu, kalau ada yang pesan baru beli ke agen. Iya. Di sini kita perlu cermati. Anda membeli ke agen. Berarti Anda berdiri sendiri. Gitu ya. Berdiri sendiri bagaimana? Ketika dapat konsumen baru beli ke agen tersebut. Berarti Anda menjual sesuatu yang atau belum dimiliki. Dan ini transaksi yang tidak boleh. Nanti kita akan pelajari bahwa dalam transaksi hanya ada dua belah pihak. Gitu ya. Ini coba dipahami, banyak yang keliru menempatkan diri dalam jual beli. Apa itu? Dalam transaksi hanya ada pihak penjual atau pihak pembeli. Kalau kita ingin masuk dalam transaksi, maka mendekatlah kepada salah satu pihak. Entah pihak penjual menjadi wakilnya atau menjadi wakil pembeli. Baru ketika itu Anda boleh bertransaksi. Dalam kasus ini, Anda seakan terpisah dari agen. Ketika dapat konsumen, baru beli ke agen. Bagaimana kalau agen menolak menjual kepada Anda? Bagaimana kalau agen kemudian apa? Tidak punya barangnya. Ini berarti apa? Akan menjadi masalah. Padahal orang sudah mungkin membeli kepada Anda, sudah menyerahkan uang. Maka jadilah wakil. Wakil itu bagaimana? Selalu update stok dari yang diwakili. Tahu. Nah, di saat itu Anda boleh bertransaksi. Karena Anda wakil dari agen. Wallahu a'lam. Semoga dipahami.